hujan turun deras dan kencang, hati berdebar. Ku teringat bayangan impian di malam itu, malam yang kelabu kau ucapkan kata selamat tinggal sayang. Bulan madu yang engkau janjikan semakin melayang, lenyap hilang ditelan air hujan. Desember kedua aku menanti, 2 tahun sudah ku sabar menanti, ku dilanda sepi. Angin dingin terang rembulan kini pudar sudah. Desember kelabu selalu menghantui setiap mimpiku. Desember kedua aku menanti, 2 tahun sudah ku sabar menanti, ku dilanda sepi. Angin dingin menusuk di terang rembulan.